seperti yang ada pada ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 23 yang sedang kita pelajari, yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Beliau katakan bahwa qadha syar'i itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang disebut dengan kufur juga iman, syirik juga tauhid, betul? Maksiat juga taat, sunnah juga bid'ah, begitu. Jadi ada kufur, ada iman, ada sunnah, ada bid'ah, ada maksiat, ada taat, betul tidak? Tetapi Allah tidak menyukai kekufuran, Allah tidak menyukai kebid'ahan, Allah tidak menyukai kesyirikan, Allah tidak menyukai kemaksiatan. Artinya Allah SWT hanya menyukai tauhid, iman, taat, sunnah. Nah, para sekalian, karena itu kita jangan mencoba untuk dekat dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, dengan kebid'ahan. Karena itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kita harus hanya mendekati iman, kemudian ketaatan, kemudian sunnah, kemudian adalah tauhid. Nah, para jemaah sekalian, karena itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya qada'un syar'iyyun. Jadi harus disadari, jangan aneh jika di dunia kita ini sekarang ada kekufuran, maksiat, fasik, zalim, betul dia bid'ah. Semua itu adalah ada. Bahkan para sekalian, yang benarnya itu kan sedikit. Yang benarnya sedikit. Tapi semua itu adalah ujian. Allah menguji kepada kita dengan adanya baik dan buruk itu. Allah berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan fitnah berupa kebaikan dan keburukan. Jadi adanya baik dan buruk itu ujian, Pak. Kunci jawabannya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau ada baik dan buruk, yang kamu harus pilih harus yang baik. Nah, gitu. Kan sudah ada tuh pelajarannya, sudah ada kunci jawabannya, sudah ada, harusnya tidak salah. Tapi namanya syaitan, Pak, tidak ingin kita selamat. Karena itu selalu ditarik-tarik, diberi syubhat, diberi keraguan, sehingga orang itu akhirnya menjadi meninggalkan yang benar. Karena itu para sekalian, sadari dalam-dalam bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak tergoyah kepada yang Allah tidak sukai. Apa itu tidak perlu energi, Pak? Perlu energi. Supaya kita ini istiqomah, tetap di atas jalan yang lurus, supaya kita ini selalu beriman, supaya kita ini selalu taat, supaya kita ini selalu bertauhid, supaya kita ini selalu di atas sunnah, apa tidak perlu itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Wah, sangat perlu, Pak. Jangankan kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja masih berdoa kepada Allah. Katanya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika." Ya Allah, yang membolak-balik hati manusia, tetapkan aku di atas dinmu. Jelas? Ini Rasulullah, bagaimana dengan kita? Jadi para sekalian, jangan lupa selalu ini hafal hadis ini atau doa ini, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan aku di atas dinmu, Islam. Dalam hadis yang lain, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, yang membolak-balik hati, palingkan aku kepada ketaatan kepada Engkau. Jadi jangan dipalingkan kepada kemaksiatan, Pak. Selalu yang kita jadikan ingin, yang kita jadikan kepuasan, menjadikan kelezatan kita itu dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rasul sendiri minta pada Allah. Gimana kita? apalagi pada zaman seperti ini. Oleh karena itu, pada sekarang ini namanya qada'un syar'iyun. Jelas, jadi qada' syar'i adalah qada' ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berpautan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kufur dan iman, Allah membenci kekufuran, mencintai keimanan. Karena itu kita harus jaga iman dan jangan menengok kepada kekufuran sedapat mungkin. Yang kedua adalah qada'un kauni. Yang kedua adalah qada'un kauni. Qada' kauni adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi tetapi tidak ada kaitan dengan cinta Allah. Tidak ada kaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia terjadi walaupun Allah tidak suka. Allah sudah mentakdirkan bahwa sesuatu bisa terjadi walaupun itu tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, sama dengan misal tadi. Kan ada kekufuran, ada kemaksiatan, ada kebid'ahan, ada kesyirikan, ada kemunafikan, betul tidak? Dan itu pasti terjadi dan ada. Nah, itu namanya qada' kauni. Kalau bahasa kita biasanya menggunakan istilah namanya sunnatullah. Sunnatullah. Ya. Jadi kalau ada orang, ya kenapa Allah ciptakan kekufuran? Tidak usah bertanya begitu, Pak. Justru itu adalah menjadi ujian. Hidup, ujian. Mati, ujian juga. Mati itu ujian, Pak. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati agar Allah menguji kalian. Hidup kita ini adalah ujian, Pak. Satu kali pendek, itu ujian. Karena itu mari kita kendalikan hidup kita ini, jangan sampai keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah para jamaah sekarang pelajari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini visi hidup kita, ini misi hidup kita. Jangan ada yang mengatakan bahwa hidup ini sekarang sendiri. Tidak, itu orang kafir aja yang berkata begitu. Mukmin itu mengatakan bahwa hidup ini ibadah. Hidup ini untuk ibadah. Dan tidak ada hidup kecuali dalam keadaan beribadah. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu sampai datang kepadamu mati. Berarti sejak kita balig sampai mati harus dalam keadaan ibadah. Sejak kita balig sampai dengan mati kita harus berada dalam keadaan ibadah. Jadi gak boleh sekarang sendiri. Katanya mau-maulah. Kalau dia mau gimana? Gitu. Ya. Ya kata dia mau apa saja silakanlah. Gitu. Ini adalah orang yang jahil, tidak mengerti bahwa hidup kita satu paket adalah ibadah. Cuman tadi ibadah itu jangan diartikan dengan sembahyang, karena jadi sempit. Kenapa kaum muslimin seperti hari ini? Itu adalah antara lain karena mereka hanya memahami ibadah itu adalah perkara sembahyang, sholat. Atau lebih luasnya lagi, perkara-perkara yang orang sebut dengan ritual. Betul tidak? Ada saum sebulan Ramadan, ya kan? Ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada kurban, ada haji. Itu kan ritual, Pak, betul tidak? Sesuatu yang nampak, ruku, sujud, uang keluar, baju, pakaian, itu kan ritual, betul tidak? Perhatikan, ingat bahwa ibadah itu ada yang tidak berupa ritual. Ibadah itu ada yang bukan sekedar itu maknanya. Padahal sekalian, seperti sekarang, orang mengatakan pesta demokrasi. Betul tidak? Kaum muslimin, apakah tidak mengerti bahwa demokrasi itu bukan dari Islam? Kok pesta? Ya tidak. Harusnya pesta itu adalah senang. Kalau pesta sedih, ada nggak pesta sedih, Pak? Pesta itu kan bersenang-senang. Kok bersenang dengan demokrasi? Padahal demokrasi itu adalah syirik dan kufur. Nggak bisa, Pak. Mungkin perlu ngaji sendiri tuh masalah itu. Tetapi apabila ada orang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, apa berarti namanya rakyat sama dengan Tuhan. Kalau begitu Tuhannya rakyat. Lah kalau Tuhannya bukan Allah tapi rakyat, namanya apa? Betul? Sudah, dari situ aja udah. Gak usah ngaji panjang-panjang, Pak. Betul tidak? Jadi orang musyrik, orang syirik itu seperti itu. Tapi kebanyakan kaum muslimin tidak mengkategorikan itu bagian dari ibadah. Padahal seharusnya kaum muslimin menjalankan ibadah. Berupa apa? Bahwa yang berkuasa itu bukan rakyat. Yang berkuasa adalah Allah Azza wa Jal. Nah begitu. Kalau misalnya partai sekalian pemilu, lalu terpilih dari caleg menjadi leg, betul tidak? Lalu leg kemudian jadi dewan atau majelis. Dari dewan dan majelis itu keluar aturan dan undang-undang, betul tidak, Pak? Berarti rakyat adalah yang menentukan perundangan, betul? Dalam Islam tidak begitu, Pak. Yang menentukan perundangan dan peraturan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi halal, haram. Wah, nggak boleh, Pak. Siapa yang menghalalkan yang diharamkan Allah, siapa yang mengharamkan yang dihalalkan Allah, kafir. Keluar dari Islam. Jadi, Pak, sekalian sangat prihatin. Ketika orang mengatakan bahwa sholat adalah ibadah, haji adalah ibadah, betul? Tetapi perkara yang seperti tadi tidak disebut ibadah. Nah ini adalah sesuatu yang aneh, karena jangan-jangan sebenarnya kurang didik atau salah didik. Kurang didik atau salah didik. Tetapi para sekalian, kita lanjut. Jadi kembali kepada pelajaran kita, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana dan seterusnya. Jadi qada artinya adalah tadi sesuatu yang bisa dikehendaki Allah, Allah cinta, bisa dia ada walaupun tidak Allah senangi, Allah tidak cintai. Quran marak Yahudi sudah, dia adalah kafir juga masih semakin berjaya, betul tidak? Nasrani sudah, Allah tidak suka juga masih ada dan berkembang, betul tidak? Syiah sudah murtad, kafir pada Allah juga masih berkembang, betul? Terjadi karena dia adalah qada'un kauniyun. Jelas? Qada'un kauniyun. Tetapi kalau dilihat dari si qada' yang kedua, qada' syar'i, maka tidak. Karena apa? Karena Allah tidak suka kepada kekufuran, Allah tidak suka kepada kemaksiatan, kesyirikan, dan seterusnya. Pada sekalian, kembali kepada beliau, Syekh Al-Utsaimin menggarisbawahi tentang masalah perkara yang Allah cintai. Ada yang dicintai itu, kata beliau di sini, pertanyaannya begini. Idza qila sabata anna Allah qada kaunan ma la yuhibbuhu, fa kaifa yaqdillahu ma la yuhibbu? Kata ada beliau, Syekh Al-Utsaimin membuat suatu pertanyaan yang kemudian dijawab adalah, telah kita temui bahwa Allah itu menetapkan sesuatu yang sesuatu itu tidak Allah cintai. Kenapa Allah tetapkan? Begitu. Sudah jelas tidak dicintai oleh Allah, tapi kenapa Allah menetapkan ketetapan itu? Padahal sekalian, beliau berikan penjelasan. Begini penjelasannya. Sesuatu yang dicintai itu ada dua. Ini boleh tulis. Yang dicintai itu ada dua kategori. Pertama adalah mahbubun li dzatihi, kata beliau. Dicintai karena zatnya, karena bendanya, karena sesuatunya. Kedua adalah mahbubun li ghairihi. Kedua adalah dia dicintai tapi karena sebab lain. Misalnya, sesuatu yang dicintai karena sebab lain itu adalah bisa jadi secara zatnya dia tidak disukai. Beliau beri contoh misalnya di sini adalah ada beberapa. Pertama adalah kata beliau, misalu dzalik al-fasadu fil ardi min bani Israel fi haddi dzatihi makruh ilallah. Lian Allah la yuhibbul fasad wa lian al-mufsidin lian walal mufsidin walakinna lil hikmah allati yatadammanaha yakunu mahbuban ilallah azza wa jalla min wajhin akhar. Kata beliau, contoh kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah Bani Israel. Jelas, Pak? Nih, bumi ini rusak nih. Kenapa bumi rusak ini? Disebabkan antara lain oleh beliau di sini sebutkan mim Bani Israel. Adanya Bani Israel. Bani Israel itu ya Yahudi, Nasrani. Bani Israel itu maksudnya bani anak turunan. Israel adalah Yakub. Yakub siapa? Putra Ishak. Kemudian setelah Yakub berikutnya Yusuf. Lalu dari situlah Yakub ini disebut Israel. Anak keturunan Yakub disebut Bani Israel. Para jemaah sekalian, kerusakan yang diakibatkan oleh Bani Israel itu Allah tidak sukai. Bahkan Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Tetapi kata beliau, walakin lil hikmah. Tetapi ada hikmah di balik itu. Yang hikmah itu bisa jadi Allah sukai. Apa misalnya adalah agar kaum muslimin belajar. Agar kaum muslimin menjadi tersaring. Siapa yang berhak masuk surga, siapa yang tidak berhak masuk surga. Siapa yang berhak masuk neraka, siapa yang diazab, siapa yang berhak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan perlu proses, Pak, betul. Proses itulah yang disebut dengan ujian. Jadi Bapak sekalian, kita hendaknya menyadari tidak ada hidup tanpa ujian. Siapa yang ingin lulus, maka dia harus jawab dulu soal ujian, baru silakan ada hasil namanya lulus. Jadi kita hidup di dunia ini harus diuji. Diuji dengan umur, diuji dengan sehat, diuji dengan rezeki, diuji dengan pinter, diuji dengan tampang, betul tidak? Dan lain-lain. Semua harus menjadi media untuk supaya kita jadi lulus. Nah, pada sekalian, itu contoh. Kedua, oleh beliau disebutkan contoh yang kedua. Wa min dzalikal qahtu wal jadbu wal maradu wal faqr. Al qahat artinya kemarau panjang. Al jadb, al marad, sakit. Al faqr, kemiskinan. Kata beliau, li anna Allah la yuhibbu an yu'dhi ibadahu bi syai'in min dzalik. Allah tidak ingin menghendaki bahwa manusia itu tersakiti dengan adanya itu. Bal yuridu bi ibadil yusr. Allah menghendaki kemudahan. Lakin yuqaddiruhu lil hikam al mutarattiba alaih. Allah menetapkan kenapa kejadian itu terjadi karena ada hikmah di balik itu yang harus diambil oleh orang-orang yang mengambilnya. Fayakunu mahbuban ila Allah min wajhin makruhan min wajhin akhar.